Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pendengar dan pemirsa Roja di manapun antum berada. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kita ucapkan di kesempatan malam yang berbahagia ini kecuali ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas karunia dan nikmat dari Allah semata kita semua dimudahkan oleh Allah, diizinkan oleh Allah untuk bisa berkumpul kembali di waktu malam Jumat yang seperti biasanya kita melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita. Yang mana malam ini kita akan membahas satu latihan terakhir dari pelajaran terakhir dari jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah. Namun sebelum kita membahas latihan yang terakhir ini, sedikit kita mengulang apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Secara umum yang pertama jilid satu ini, ma'asyur ikhwah, bagi yang sudah menelaah buku ini, antum akan menemukan buku ini di jilid yang pertama khusus fokusnya adalah tentang isim dan jumlah ismiyah. Ada pembahasan fi'il tapi sangat-sangat sedikit. Adapun nanti di jilid yang kedua, insyaAllah terkait dengan fi'il, terkait dengan kata kerja dan perubahan-perubahannya, serta banyak contoh daripada jumlah fi'liyah. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung daripada jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah. Untuk sekian kalinya kita telah hampir saja menyelesaikan pelajaran yang terakhir, yakni pelajaran Al-Tharif Wal-Ishrun, pelajaran 23. Ahlan wa sahlan. Dan kita masuk ke At-Tamrin Ar-Rabi'. At-Tamrin Ar-Rabi', latihan keempat. Namun sebelumnya, fokus daripada pembahasan Ad-Dars Al-Tharif Wal-Ishrun ini, pelajaran 23 ini terkait dengan Al-Mamnu' Minas-Sarf, yakni isim yang tidak boleh ditanwin. Selain dia tidak boleh ditanwin, hukum kedua adalah dia ketika majrur dalam kondisi majrur dengan fathah. Ini dua hal yang menjadi pokok bahasan di pelajaran 22 dan 23 yang menjadi penutup pembahasan jilid yang pertama. Dan ditutup dengan latihan terkait dengan al-adad wal-ma'dud. Al-adad wal-ma'dud, yakni di sini dari angka 3 sampai 10. Ya, dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, dan sedikit kita mengulang apa yang kita bahas tentang al-adad wal-ma'dud. Bahwa al-adad min 3 ila 10, angka dari 3 sampai 10. Yang pertama, al-ma'dud daripada angka 3 sampai 10 bentuknya adalah isim jama' majrur. Isim yang jama' dan yang kedua dia majrur. Dan majrur sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, jika dia adalah isim ghair munsharif, jika dia termasuk isim mamnu' minas sarf, maka majrurnya dengan fathah. Ini yang pertama. Yang kedua terkait dengan angka 3 sampai 10, al-adad min 3 ila 10. Hukum yang kedua adalah jenis daripada al-adad, jenis daripada al-adad aksu berlawanan dengan jinsu al-ma'dud, jenis daripada al-ma'dud. Jika ma'dudnya mudhakkar, maka al-adadnya harus mu'annath. Dan kebalikannya, jika ma'dudnya mu'annath, maka al-adadnya harus mudhakkar, dan begitu seterusnya. Nah, kaidah ini sekarang kita akan latih, kita akan praktekkan di latihan keempat sebagai khitam sebagai penutup daripada jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah. Perintahnya di sini, tapi sebelumnya kita sapa terlebih dahulu ikhwan studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insyaallah. Kaifahalukum ya ikhwah? Alhamdulillah. Bukhair. Nah. Yani nahnu fi akhir kitab wa natamanna lakum at-tawfiq was-sadat wa natamanna lakum annakum istawa'abtum al-mujallad al-awwal. Harapannya antum sudah menguasai jilid yang pertama. Harapannya demikian. Jadi mohon di moroja, mohon diulang kembali jika nanti ada waktu sebelum kita masuk jilid yang kedua. Ana berharap antum semua mengulang apa yang telah kita pelajari dan kita buka khusus untuk tanya jawab di pertemuan berikutnya. Bagaimana ikhwan? Masing-masing menyiapkan 3-4 pertanyaan. Apa yang belum dipahami dari jilid yang pertama, tanya. Siap begitu insyaAllah? Di pekan depan insyaAllah. Sahlut, antum tanya, bukan menjawab. Kalau anaknya, antum jawab baru, mungkin antum akan diam. Tapi giliran antum sekarang bertanya. Untuk Boroja, bagian mana yang belum paham, is-saluhu insyaAllah fi al-muhadhara al-qadimah. Tanya di pertemuan berikutnya. Wadih? Wa illam yakuna kasual. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kalau gitu nuwasil mubasyaratan ila al-mujallad tsani. Kalau tidak ada pertanyaan terkait jilid yang pertama, maka kita akan masuk langsung jilid kedua. Setuju begitu? Nah. Yang pertama antum diam, yang kedua diam juga. Nah, yang mana nih jawabannya? Nah. Ala kulli hal. Ala kulli hal. At-tamrin ar-rabi', perintahnya di sini uktubil a'dada min 3 ila 10 waj'al kullan min al-kalimatil atiyati ma'dudan laha. Uktubil a'dada, tulislah bilangan-bilangan min 3 ila 10, dari 3 sampai 10. Waj'al, dan jadikan kullan minal kalimatil atiya, setiap dari kata-kata berikut, ma'dudan laha, sebagai ma'dudnya. Contoh masjid, masjidun, sebelumnya masjidun mufrad wala jama' mufrad. Al-matlub huna masjid yakunu ma'dudan. Yang diminta di sini masjid kita jadikan apa? Ma'dudnya. Dan ingat baik-baik, tadi sudah kita jelaskan, sudah kita ulang tadi beberapa menit yang lalu, bahwa ma'dud dari 3 sampai 10 bagaimana bentuknya ikhwah? Jama' majrur. Berarti masjid kita rubah menjadi jama' jama' dan majrur. Bagaimana jama' majrurnya? Jama'nya bagaimana sebelumnya? Masajid. Masajid itu jama' taksir biwazni mafa'il. Masajid jama' dengan wazan mafa'il. Maka konsekuensinya bagaimana konsekuensinya? Mamnu' minas sarf. Maka selain dia tidak boleh ditanwin, yang kedua apa tadi? Ketika majrur berharokat dhammah. Ada sekedalik? Ketika majrur berharokat dhammah. Nah, antum la tasma'un. Antum la tasma'una kalami. Nah, anta ladhi tasma' wa abal baqi la yasma'. Ya ikhwan, ana bilang majrur dengan dhammah. Antum hakadha. Majrur bil fathah. Wadih? Isma'u wa'u ya ikhwan. Isma'u. Naam. Anta ibda. Man. Ilham ibda anta. Bismillah. Bismillah. Salah satu masajida. Naam, salah satu masajida. Kenapa salah satu? Kenapa mu'annas? Salah satu al-ma'dud muzakkar. Al-ma'dud muzakkar, jamil. Arba'atu masajida. Arba'atu masajida, naam. Khamsatu masajida. Khamsatu masajida, naam. Sittatu masajida, naam. Sabatu masajidah. Samaniyatu masajidah. Tis'atu masajidah. Asyaratu masajidah. Asyaratu masajidah. Masajid atau asyaratu masajidah. Naam. Jamil. Hakadha. Begitu ya, ikhwan. Wadih? Wadih, insyaAllah. Siap, insyaAllah? Fadal ya Abu Asma. Fadal ya Abu Asma. Fundukun. Ma jama'u funduk? Fanadiku. Fanadiku. Naam. Tafadhal. Bismillah. Salah satu fanadiku. Fanadiko. Salah satu fanadiko. Kenapa fanadiko? Bukan fanadiku. Amin minasraf tad. Ya. Dia mana minasraf. Kenapa bukan fanadiku? Kenapa fanadiko? Arba'atu fanadiko. Limada fanadiko? Bukan fanadiku. Jawabannya sedikit lagi. Ya, mamna menasar. Apa lagi kemudian? Apa lagi? Mamna menasar dan dalam kondisi majrur. Nah, berarti kalau majrurnya bagaimana? Fanadiku atau fanadiko majrurnya? Fanadiku, Ustaz. Hah? Naam. Fanadiko. Fanadiku marfu ya Abu Asma. Fanadiku mamnu' min as-sarf. Alaysa dzalik? Hukum yang pertama apa? Tidak boleh di tanwin. Satu. Yang kedua, majrur. Majrur dengan fathah. Fathah. Fanadiku itu fathah atau dhammah? Ya Abu Asma. Dhammah. Ah, hakadha. Idzan ta'rif al-khata, paham di mana salahnya? Ustaz. Nah, tafadhal ya Abbas. Bismillah. Bismillah. Salah satu fanadiqo. Naam, hakadha. Salah satu. Khalas, arba'atu alan. Arba'atu fanadiku. Hah? Yep. Kenapa kembali ke sumur yang sama? Dua kali dua jatuh yang sama? Arba'atu fanadiqo. Ahsant, ahsant ya Abbas. Khamsatu fanadiqo. Naam. Sittatu fanadiqo. Naam. Sab'atu fanadiqo. Naam. Samaniyatu fanadiqo. Naam, jamil. Tis'atu fanadiqo. Naam. Asyaratu fanadiqo. Fanadiqo. Harus fanadiqo. Alis kata lagi ya Abu Asma. Balas. Naam. Mana dia? Mansub wala majrur. Fanadiqo mansub wala majrur. Majrur, Ustaz. Majrur. Naam. Ahsant. Majrur bil? Bil fathah. Bil fathah. Ahsant. Ahsant ya Abu Asma. Barakallahu fi. Afik barakallah. Fadal ya Abu Abdullah. Mindilun. Ma jam'u mindil. Manadil. Ah, syakil al-lam. Manadi. Manadilun. Manadilun. La khata'. Manadilan. La la la. Manadilun wala manadilan wala manadilin. Hadza kulluhu khata'. Bimadza? Manadila. Nah, tidak boleh tanwin. Ada sekali lagi ya, Abu Abdullah. Naam, Ustaz. Naam, la budan turaji. La budan turaji. Salasa manadila. Salasa manadila. La la la la la. Rokis, rokis. Antum konsentrasi. Nah, di mana salahnya? Salasa manadila. Hakadha? Salasa mana? Ana bilang apa tadi? Al-adad dari 3 sampai 10. Jenisnya berlawanan dengan jenis al-ma'dud. Ma'dudnya apa ini? Muzakkar atau mu'annas ya Abu Abdullah? Muzakkar, Ustaz. Muzakkar. Berarti al-adatnya harus? Mu'annas. Mu'annas. Berarti salasa atau salasu? Salasu. La. Kulah khata. Salasa maupun salasu salah. Dua-duanya. Salasatu, Ustaz. Salasatu. Ahsanta. Hakadha. Salasatu manadila. Nah. Panjangkan dalamnya. Salasatu manadila. Salah satu manadila. Naam. Arba'atu manadila. Jamil. Khamsatu manadila. Sittatu manadila. Naam. Sab'atu manadila. Samaniyatu manadila. Naam. Tis'atu manadila. Tis'atu manadila, sahih. Satu lagi. Asyaratu manadila. Naam. Fahimta al-an ya Abu Abdullah? Fahimta? Fahimtu. Ahsant. Miftah, wasil ya Ilham. Miftah. Ma jam'u miftah? Mafatihu. Naam, hada marfu. Amma majrur kayfa? Mafatiha. Ahsant, hada majrur. Wa mansub kadhalik. Naam. Salasatu mafatiha. Naam, mafatiha. Tiha. Ta mamdudah. Panjang tanya. Salasatu mafatiha. Arbatu mafatiha. Naam. Khamsatu mafatiha. Khamsatu mafatiha. Jamil. Sittatu mafatiha. Naam. Sabatu mafatiha. Samaniyatu mafatiha. Tis'atu mafatiha. Asyaratu mafatiha. Naam. Asyaratu mafatiha. Jamil. Ahsant. Wasil ya Syekh Abu Asma. Sadiqun. Apa jamaknya? Asdiqa'u. Asdiqa'u. Kalau majrur bagaimana? Kalau asdiqa'u itu marfu'. Majrurnya gimana? Majrur bil fathah. Iya, majrur bil fathah. Asdiqa'a. Naam. Bismillah. Salah satu asdiqa'a. Arba'atu asdiqa'a. Naam. Khamsatu asdiqa'a. Naam. Sittatu asdiqa'a. Al-asl fil kalam al-arabi yani nusakkin al-harful akhir. Hukum asal di bahasa Arab itu memang kita matikan huruf terakhir. Salah satu asdiqa, memang asalnya begitu. Tapi di sini karena litta'allum, untuk belajar, kita hidupkan. Tapi ketika bicara sehari-hari jangan dibegitukan. Anta tadhahakuna alaikum. Tadhahakuna alaikum. Haulail Arab. Nah. Sittatu asdiqa'a. Nah. Sab'atu asdiqa'a. Naam. Samaniyatu asdiqa'a. Naam. Tis'atu asdiqa'a. Jamil. Ashratu asdiqa'a. Hakadha, sahih. Ah. Tafadhal ya Abu Abdullah. Zamilun. Bismillah. Zamilun. Jam'uhu Zumala'i. La. Zumala'a. Nah, majrur bil fathah. Bil fathah. Ah, sant. Salah satu zumala'a. Naam. Arba'atu zumala'a. Khamsatu zumala'a. Naam. Sittatu zumala'a. Naam. Sab'atu zumala'a. Naam. Samaniyatu zumala'a. Tis'atu zumala'a. Naam. Asyaratu zumala'a. Jamil. Khalas? Khalas, baik. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Nu'ti lakum ats-tsalatsa al-akhir, nu'ti lakum jami'an. Tiga yang terakhir kan saya kasih ke antum juga sekalian. Tiga-tiga terakhir. Kursiyun. Thumma Abu Asma madrasatun. Wa anta ya Abu Abdillah daqiqatun, cari jamaahnya. Anta kursiyun, ma jamu kursiyun? Karosiya. Jamu karasiyu, al-aslu hakadha. Karosiyu. Ma majrur bisabab anahu ma'dud. Ma'dud atau mudhaf ilaih, yakun karasiya. Karosiya. Tafadhal. Salah satu karosiya. Karasiya. Karosiya. Nah. Salah satu karosia. Karo, ro-nya panjang kan? Oh, karosia. Nah. Salah satu karosia. Ya-nya jangan ditahan lama-lama. Karosia. Karosia. Nah. Arbatu karosia. Khamsatu karosia. Karo. Karosia. Nah. Sittatu karosia. Sabatu karosia. Nah. Sabatu karosia. Samaniatu karosia. Tisatu karosia. Asyaratu karosia. Naam, jamiya. Syukran ya akhil kirim. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Madrasatun. Hada mu'annath wala mudhakar ya Syekh Abu Asma. Mu'annath tad. Ma'idhan al-ma'adud mu'annath. Al-adad mudhakar. Nah. Al-adad mudhakar. Nah. Majam'ung madrasatun. Madrasatun. La, madarisu. Iya. Madarisu. Itu marfu. Kalau marfu, majrurnya bagaimana? Madarisa. Madarisa. Nah. Tafadhal. Bismillah. Salasu madarisa. Jamil. Arba'u madarisa. Naam. Khamsu madarisa. Naam. Sab'u madarisa. Jamil. Sama. Samani. Samani madarisa. Naam. At-tis'u. Tis'u madarisa. Naam. Asyara madaru. Asyru madarisa. Naam, asyru madarisa. Naam. Baik, syukran. Daqiqatun. Ha, ma jama'u daqiqah? Daqa'iku. Daqa'iku. Naam, ahsantu. Esa ahsanta. Salah satu. Akhi, ma taqultu ahsantu? Laisa ahsanta. Ahsantu. Ahsantu. Ana ladhi ujib. Naam. Anta ma ajabt. Ahsantu. La bas. Daqa'iku. Daqa'iku. Itu hadha marfu'. Majrurnya bagaimana? Daqa'iqa. Jamil. Daqiqa mudhakar atau mu'annath? Mudhakar. Jam. Mu'annath. Mu'annath. Jam? Menit. Idan al-adad? Mudhakar atau mu'annath? Mudhakar. Jamil. Tafadhal. Salasa. Hadhi mu'annath. Salasu. Salasu. Salasu da'iqo. Ha? Daqa'iqo. Jamil. Arba'u. Sahih, arba'u. Arba'u daqa'iqo. Naam, sahih. Khamsatu. La, hadha khamsatu. Khamsu daqa'iqo. Jamil. Khamsu daqa'iqo. Naam. Sittu daqa'iqo. Naam. Sab'u daqa'iqo. Naam. Sama'u. Sama'u, ايش هذا? Sam'u daqa'iqo. Sam'u. La. Samani. Samani daqa'iqo. Naam. Tis'ah daqa'iqo. Tis'u. Tis'u daqa'iqo. Naam. Asyru daqa'iqo. Naam. Kalau di belakangnya tak marbutu, antum bisa bilang asyaratu atau asyratu. Tapi kalau ini asyru. Asyru daqa'iqo. Faham tak ya akhil kirim? Faham tu. Allah yahdikum jami'an. Wa yahdina jami'an insyaAllah. Amin. Naftah al-majal al-mustami'in wal-mushahidin ya Abu Zuhri. Jazakumullah khair ya ikhwah, barakallahu fikum. Alhamdulillah pendengar dan pemirsa, kita telah simak bersama beberapa jawaban yang juga disampaikan oleh ikhwah yang ada di studio. Sekarang kita berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa di line telepon 021 823 6543. Baik, kita sapa kembali sapa berikutnya untuk penelpon berikutnya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umma Abdillah, masyaallah. Saut ma'ruf, masyaallah. Kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair. Natamanna laki daiman fi khairin wa afiyah. Naam. Kaifa halukum ya ustaz? Ana bi khair alhamdulillah. Syukur ala hadha as-su'al. Afan. Tafaddali ya Umma Abdillah, nahnu fi at-tadrib al-akhir. At-tadrib ar-rabi'. Min al-darasu al-tharith wal-ishrun, min al-mujallad al-awwal. Kita di penghujung jilid pertama, Ummu Abdillah. Ada sekadarik? Bala. Bala, nah. Ma akhir kitab? Ma Aisyah. Ma indah ke kitab, ha? Aisyah, ma. Mungkin aku tursil ila Ummu Abdillah ada kitab. Ummu Abdillah, nahtaju ila unwanik. Ya Ummu Abdillah, fahimti kalami? Nahnu nahtaju ila unwanik, unwan baitik, unwanul bait. Abu Zuri, insyaAllah, al-ikhwa fi roja, sayursil ilayki al-kitab, insyaAllah. Ya, ya. Fahimti kalami? Belum menghubungi. Naam? Belum menghubungi, ya, Ustaz. Segera nanti tinggalkan ininya, alamatnya Umu ya. Ya, Ustaz. Nanti insyaallah dikirim insyaallah oleh Ilham, insyaallah kirim bukunya insyaallah. Oleh pos. Insyaallah biar Umu nanti bisa megang bukunya walaupun sudah selesai. Ya, bukunya simpan. Iya. Ilham, insyaallah. Ya, insyaallah. Ana hatta juga musa'arid, kita butuh bantuan antum untuk mengirim bukunya nanti insyaallah. Abu Zuri nyediain bukunya. Ya, Ustaz. Antum yang mengirimkan, ana yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ustaz. Nah, silakan Ummu Abdillah. Dari awal dari masjid. Masjid itu. Ada salah satu masjid. Naam. Ada satu masjid. Kami satu masjid. Naam. Satu masjid. Sabatu masajidah. Naam. Tamaniyatu masajidah. Naam. Is'atu masajidah. Is'atu masajidah. Jamin. Is'atu masajidah. Naam. Lanjut. Biar murojaah. Nanti kau dengarkan ikhwan. Ya. Agar antum mengambil faedahnya. Wasili. Ya. Salah satu fanatiko. Naam. Arba'u fanatiko. Arba'u wala arba'atu. Arba'atu fanatiko. Jamil. Khamsatu fanatiko. Nah. Sittatu fanatiko. Sab'atu fanatiko. Tsamaniyatu fanatiko. Fanatiko. Tis'atu fanatiko. Nah. Asratu fanadiko. Asratu fanadiko. Naam. Terus wasiri. Salah satu manadila. Naam. Arba'atu manadila. Naam. Khamsatu manadila. Sittatu manadila. Sittatu wala tis'atu. Sitta wala tis'ah. Sitatu nah. Manadila, sabatu manadila, tamaniyatu manadila, tisatu manadila, asrotu manadila. Naam. Teruskan. Mafatih. Salah satu mafatiha. Naam. Arba'atu mafatiha. Naam. Khamsatu mafatiha. Jamin. Sittatu mafatiha. Naam. Sab'atu mafatiha. Naam. Tsamaniyatu mafatiha. Tis'atu mafatiha. Ya. Asratu mafatiha. Naam. Cukup. Jazakillahu khairan. Baik. Sudah 4 soal dijawab. Jazakillahu khairan wa barakallahu fiki Ummu Abdillah. Fikum barakallahu ta'ala. Naam, jangan lupa nanti alamatnya. Insyaallah. Naam. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Alhamdulillah telah dijawab dengan tepat semua. Ya, dan kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543. Kita sapa pendengar dan pemirsa berikutnya di belakang Mu'abdillah. Halo. Iya, silakan sudah masuk. Baik, tampaknya terputus, kami berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543 di pelajaran terakhir di kesempatan malam ini. Silakan Anda bisa menjawab latihan-latihan yang terdapat di pelajaran terakhir ini. Baik, kita angkat kembali. Halo. Halo Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Umu? Umu Khadijah di Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Ustaz. Baik, masyaallah. Umu man? Umu Khadijah. Baik, Umu Khadijah, ma'akil kitab. Iya, Ustaz, afwan Ustaz. Ini udah berapa minggu kan sinyalnya hilang. Jadi ini baru dapat lagi, tahu-tahu udah sampai akhir, Ustaz. Dan iya, jadi ini ngikut dulu nih pelan-pelan ya, Ustaz ya. Labas. Allah yusahil laki insyaallah. Allah mudahkan insyaallah buat Umu Khadijah. Silakan Umu Khadijah. Amin. Sampai Shodiq tadi ya, Ustaz? Sahih. Sampai Miftah. Berarti sekarang Shodiq. Jamaahnya apa, Umu Khadijah? Shodiq jamaahnya Asdiqa. Nah, berarti Asdiqa'a yeah. Nanti dia majrurnya. Iya. Yeah. Nah. Bismillah. Salah satu Asdiqa'a. Nah. Arba'atu Asdiqa'a. Khamsatu Asdiqa'a. Sittatu Asdiqa'a. Sab'atu Asdiqa'a. Samaniyatu Asdiqa'a. Tis'atu Asdiqa'a. Asyaratu Asdiqa'a. Tamam, Masya Allah, tamam. Mumtaz. Lanjut. Lagi Ustaz. Wasil. Salah satu Zumala'a. Nah. Arba'atu Zumala'a. Nah. Ya. Sahih. Khamsatu Zumala'a. Jamil. Satu Zumala'a. Sab'atu Zumala'a. Samaniyatu Zumala'a. Tis'atu Zumala'a. Ashratu Zumala'a. Ahsanti. Jamil, wallahi jamil. Kursiyun. Wasil, habiskan. Thalathatu Karasiyya. Nah. Arba'atu Karasiyya. Khamsatu Karasiyya. Sittatu Karasiyya. Sab'atu Karasiyya. Samaniyatu Karasiyya. Tis'atu Karasiyya. Ashratu Karasiyya. Jamil. Madrasatu. Madrasatu salasu madarisa. Salasu maratan tsaniya, ulang sekali lagi Umu. Salasu madarisa. Salasu madarisa. Nah, hadha laysa ad-dhat, wa inma ad-dal. Naam. Sahih Ustaz. Naam. Arba'u madarisa. Kenapa bukan arba'atu, bukan salasatu? Karena dia ini mu'annas ininya. Apanya? Yang mu'annas? Ma'dud. Ma'dudnya mu'annas. Ahsanti. Wasili. Khamsatu madarisa. Khamsu madarisa. Khamsu, na'am. Sittu madarisa. Sab'u madarisa. Thamaniyu madarisa. La, laysa thamaniyu. Wa inma thamani. Oh iya ya Ustaz ya. Samani madarisa. Naam. Tis'u madarisa. Naam. Ashru madarisa. Naam. Ahsanti. Satu lagi, daqiqatun. Jadi daqaiqo ya Ustaz ya. Daqaiqo, jamil. Salasu daqaiqo. Naam. Arba'u daqaiqo. Naam. Khamsu daqaiqo. Sittu daqaiqo. Naam. Sab'u daqa'iqa. Thamani daqa'iqa. Tis'u daqa'iqa. Ashru daqa'iqa. Ashru daqa'iqa, jamil. Masyaallah, istawa'abti mawdu' al-adad wal-ma'dud. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Paham, alhamdulillah. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan wa muharija. Barakallahu Ustaz. Naam. Jazakumullahu khair Ustaz. Amin wa antum kadzalik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khairan Ummu Khadijah. di tebing tinggi, dan alhamdulillah sudah menguasai dan menjawab dengan tepat semuanya ya. Barakallahu fik ya Ummu Khadijah. Nuasil. Hada akhir. Ma fi la yujad syai ba'dahu. Nakarir la. La khalas. Baik. Yani nakhtim al majlis. Alhamdulillah dengan demikian ikhwan, cukup sudah pelajaran kita malam ini. Sudah puas? Sudah kencang atau belum? Belum sepertinya, Masya Allah. Tapi tidak apa-apa, ini sudah selesai jilid pertama. Harapannya ikhwan, antum menguasai, ikhwan wa akhwat, antum dan antunna menguasai al-mujalat al-awwal. Mohon di muraja'ah. Gunakan teknologi zaman ini yang memudahkan. Video-video insya Allah sudah di-upload. Dan silakan bisa dinikmati di muraja sambil lihat bukunya. Dan harapannya sebelum masuk jilid kedua, antum-antum, ikhwan studio, tidak ada kesulitan lagi masalah jilid pertama. Wadah ya ikhwan. Mufradat, diingat-ingat, al-jama' diingat-ingat, kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari apa saja. Tidak banyak kaidah. Hanya beberapa kaidah saja. Dan insya Allah sudah kita latih, sudah kita ulang-ulang. Dan semoga Allah SWT berikan kemudahan buat kita semua. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita persilakan Abu Zuhri untuk menutup bernama Jihadil Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.